Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. Wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Hari ini kita akan lanjutkan tanggal 17 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau tanggal 12 Oktober 2022. Kita akan lanjutkan serial kajian Syarah Al-Fiqh Ibn Malik rahimahullah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang ke-185. Kita masuk pada bait 75. Ya, khair insyaallah. Halaman 250 tentang al-alam. Naam. Kita ambil matanya, Mas. Tas, Mas. Qala mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadan wa ibn Malik Ahmad Rabbillah khairan manikim musallin ala nabiyin Mustafa wa ala al-mustaqbilina sharafa wasta'inu Allah fi alfiyya maqasidu nahwi biha mahwiyya tuqaribu al-aqsa bil lafdh al-mujaz wa taq. واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ المنجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجة الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بذا فعلت وأتد ويفعل والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم يكش فعل مضارع يلي لم كيشم وما ذي الأفعال بتمس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. والأمر إن لم يقل النون محل فيه واسم النحو صح وهي هل. Jangan terlalu cepat, Mas. Matanya capek, Mas. المعرب والمبني والاسم منه معرب والمبني لشبه من الحروف مدني كشاب الوضع في اسمي جئتنا والمعنى في متى وفي هنا وكان يبت عن الفعل بلا تأثر وقف تقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارع إن عريا سمونيا. Nah, seperti itu, Mas. Ganti itu, ganti. Itu ini blinkingnya itu terlalu capek, Mas. Iki wis kesel soal ini, Mas. Min nuni tawkilin mubashirin wa min nuni inathin kayaruna manfutin wa kullu harfin mustahikun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana wa minhu udhu fathin wa dukasin wa dham ka'ayna amsi haythu wa sakinukam wa rafa wa nasban ونسبت على الإعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر قصرا كذكر الله عبده يسر kan ada di sini mas ini kelemahannya ketika nyambung sini nyambung sana jadi karena frame rate-nya itu tinggi jadi kalau giniin langsung ini 120 jadi memang cocoknya pakai yang top enak. Nah, min dakadu in suhbatan abana wal famu minhu haythu minhu binubana. Bentar. Farfa bidhamin wansiban fathan wajur kasran kadhikrullahi abdahu yasur wajim bitaskinin wa ghairu ma dhukir inubu nahu ja'ahu bani namir. Warfa biwawin wansibanna bil alif wajurur biya'in ma minal asama asmi asif. Min dhaka du'in suhbatan abana wal famu haythul minhu bin mubana abun akhun hamun kadhaka wahanu wa naqsu fi hadal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyayin yinduru wa qasruha naqs wa qasruha min naqsihinna asharu wa qasruha min naqsihinna asharu wa syardu dal i'rabi an yudhafna la ilayya ka ja'ahu abi kadha'tila bil alif irfa'il musanna wa qila ila bimutmarin mudhafan musila kilta kadha kasnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani wa takhluful ya fi jami'iha al alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif warfa' biwan warfa' biwawin wa biyad yur warfa' biyaw ada yang ambil munu mas aku kan juga ngedewe. Nah, pintar mas. Lombar. Nah, kilta kada kasnani wasnataini kamnaini wabnataini yajriyani wa takhluful ya fi jami'ihal alif jarun wa nasban ba'da fathin qad ulif warfa' biwawin wa biyajru wansibi salima jami'i amiri wa mutnibi وشبه ذين وبه عشرون وبابو ألحق والأهلون أولو عالمون عليون وأرضون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد دالباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بقسره نطق والنون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعمله فانتبه وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب ماء كذا أولى والذي اسما قد جعل كأدرعات فيه أيضا قبل نعم وجر بفتحة ما لم ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم ونسب سمه كلم تكوني لترومي مدلمه وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالالف انوي فيه غير الجزم وابدي نسبا ما كيدعو يرمي ورفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد كذكر وغيره معرفة وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو السمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والهاء من سليه ما ملك wa kullu mudmarin lahul bina yajib wal lafdu ma jurra ka lafdi ma nusib lirafi wa nasbi wa jarri na salah ka'rif bina fa innana nilnal minah wa alifun wal wawu wal nunu lima ghaba wa ghirihi ka qama wa alama wa min dhamirin rafi ma yastatir kaf'al uwafiq taqtabit ittushkar wa durftifain wa anfisari anahu wa anta wal furu'u la tashtabih wa duntisabin fi anfisarin ju'ila iyaya wartaf wa tafri'u laysa mushkila wa fi ikhtiyarin la yaji'u al munfasil ila ta'atta an yaji'u al muttasil wasil aw ifsil ha salni wa ma asbaha'u fi kunyatuhu al khulf untama كذاك خلتنيه واتصالا اختاروا غير اختار الانفصالا وقدم الاخص وقدم الاخص في وقدم الاخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي وفي اتحاد الرتبه الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل يا نفسي ما الفعل تزم نون وقايه وليس قد ندم وليتي وليتني فشى وليتي نظر ما لعلك كس وكن مخيرا في الباقية واضطرارا خفف مني وعني بعد من قد سلف من قد سلف وفي لدني لدني قل وفي قطني وقطعني يا الحذف أيضا قد يقفي العلم اسم معين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاخيك وشدقم وهيلة وشاقي وصدقم وهيلة وشيقي واسما أتى وقنية ولقبا وآخرا داء سواه صحبا فإن يكون مفردين فأذف حتما وإلا أدبئ الذي ردف فولا جمس نعم ومنه منقول كفضل وأسد ودرت جالي كسعادة وأدت نعم kemarin kita bahas tentang apa mas tentang kunyah al isim nama itu ada al isim kunyah wa laqab ada tiga alam itu ada tiga, al-isim, nama, kemudian kunyah dan laqab. Ya. Kemudian di sini dijelaskan وهل يمكن أن يجتمع الاسم واللقب في كلمة واحدة؟ Apakah mungkin berkumpul isim, laqab, isim, nama dan laqab di kalimat wahidatin dalam satu kata? Ini sesuatu juga. Nah, jadi kemarin tentang kunyah, kunyah itu harus ada kekerabatan atau jalur. Ya. Sedangkan lakop itu adalah tentang kebiasaan atau inisial yang memang itu berlaku untuk memberikan penamaan. Sesuatu di sini. Ada sesuatunya. Bukan ininya. Ini sudah lepas. Ini harus dibersihkan. Qadar al-syafa'an. Nah. Al-jawabu la, yakni la takunul kalimatu isman laqaban fi anin wahidin. لأن الاسم إذا أشعر بمدح أو ذم انتقل من الاسمية إلى اللقب. شوف. Anda lihat. Laqab itu ada yang apa Mas? Dhammin dan madhin. Ada yang pujian, ada yang celaan. Laqab misalnya apa? Itu misalnya ada banyak Agus misalnya. Agus ini, Agus itu. Yang A dipuji, yang duanya dicela. Agus, misalnya, yang satu dermawan. Sing Agus itu, sing malingan. Naudzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Ada yang lakop seperti itu. Ya. Memberikan lakop sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan orang saat itu. Nah, karena banyaknya orang, kemudian harus ada pembedanya. Itu makanya disebutkan lakop. Nah, ini pertanyaan, apakah mungkin bertemunya nama dan laqab dalam satu kata? Al-jawab, la. Tidak. Yakni, la takunu kalimatu isman laqaban. Tidak berlaku satu kata itu bisa menjadi nama atau menjadi laqab. Fi anin wahidin. Dari dalam satu kesempatan. Yakni, li'annal isma. Karena nama itu idza asy'ara bimadhin. Karena kalau itu nama itu ada sisi rasa dari madhin, pujian, au dhammin atau celaan, intaqala minal ismiyati ila laqab, maka akan berpindah dari sebuah nama penamaan kepada laqab. Ya, Agus gojekan. Karena Agusnya sukanya celelean. Lelucon, ya, Agus humoris, ya, seperti itu Mas. Nah, qauluhu, perkataannya, wa akhiran da in siwahu sahiba al musharu ilaihi bi da huwa aqrabu shay'in wa huwa al laqab. يعني إذا استمعت هذه الثلاثة اسم الكنية واللقب فأيها يقدم المؤلف بين أنه يجب تأخير اللقب عن أخويه عن الاسم وعن الكنية فتقول مثلا جاء محمد زين العابدين فتقدم الاسم على اللقب وهذا جائز وصحيح لكن لو قلت جاء زين العابدين محمد فعل الكلام مؤلف لا يجوز لأنه قال آخرا ذا فجاء بفعل أمر والأمر ليس فيه استحباب بل كله للوجوب ولكنه استثنوا من ذلك ما إذا كان الإنسان مشهورا بلقبه فإنه يجوز تقديم اللقب مثل المسيح عيسى بن مريم. نعم المسيح عيسى بن مريم. قال الله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وهنا قدم اللقب المسيح على الاسم عيسى لأنه كان مشهورا به. نعم شوف di sini perkataan mu'alif di sini wa akhiran da in siwahu sahiba, yaitu akhiran itu adalah laqab al musyaru ilaihi da, maksudnya yang dibahas di sini adalah danya da. Wa akhiran da itu untuk laqab, ya, untuk laqab. Sehingga huwa aqrabu syai'in, ini adalah yang paling dekat. Misalnya dha. Misalnya apa? Dha naumin. Ya. Yang punya ngantuk. Ya. Wa huwa laqab, ini adalah laqab. Karena yang paling dekat di situ. Senengannya apa toh? Ya. Itu senengannya itu. Yani idza istama'at hadhihi thalathatu, kalau bertemu, berkumpul tiga itu, ada nama kunyah, ada nama laqab. Nama orang, misalnya Pak Hadi. Ya. Pak Hadi Yono. Ya. Kemarin itu siapa Pak? Pak Yono, Abu siapa? Anak pertamanya? Saifuddin ya, Abu Saifuddin. Ya, Abu Saifuddin. Kemudian lakopnya Pak Hadi Semangat. Ya. Maka telah datang Pak Hadi, Abu Saifuddin, orangnya semangat. Semangatan. Pak Hadi yang mana? Semangatan. Ya. Ini kalau misalnya mau diurutkan, maka Pak Hadi lebih dulu. Karena nama. Baru kemudian Abu Saifuddin. Ya. Kemudian baru Abu Semangatan. Semangatan. Pak Hadi Semangatan. Ya. Atau misalnya ada tambahan lagi. Ya, nanti setelah datang kasih tambahan. Ya, ini lakop mas. Lakop itu yang terakhir. Ya. That. Jadi idza istama'at hadhihi thalathatu al-ismu wal kunyatu wal laqabu fa ayyuma yuqaddam? Mana yang harus didahulukan? Ya. Al-mu'allif bayyana annahu yajibu ta'khirul laqabi an akhwayhi. Mu'allif Ibnu Malik di sini mengharuskan, mewajibkan, mengakhirkan nama laqab dibandingkan dua nama. Nama orang dan nama kunyah. Ya. Allahumma barik. Salam. Nah, ini sama juga. Misalnya datang Mas Adi. Ya. Mau abu apa nih? Hah? Ora ono jenenge anak Yahya, antum ngomong Yahya. Ya, ya mungkin dari dapur yang lain. Ya, dapur yang itu, ya, itu, yes, Ben. Nah, jadi di situ al-ism, kunyah dan lakop. Mana yang harus dikedepankan? Yaitu nama dulu, baru kunyah, baru lakop. Lakop itu diakhirkan. Nah. Kemudian fataqulu masalan, engkau mengatakan. Ya, ini misalnya contohnya yang sudah setap-setip ya, misalnya Rizal. Ya. Abu Sofiah. Ngantuan. Misalnya. Ini misalnya contohnya. Ya. Kalau datang ngantuan Rizal Abu Sofiah, kira-kira gimana? Enggak cocok. Nah, jangan doakan seperti itu Pak Adi. Ya, yes, ganti yang semangat. Ya. Nah. Ya. Ya ini aja wis. Ja'a Muhammadun Zainul Abidin. Ya. Ja'a telah datang. Muhammad itu nama. Zainul Abidin. Zain itu baik. Abidin itu hamba. Ya. Maka disebutkan di sini. Fatuqaddimul isma ala laqab. Maka didepankan nama dibandingkan laqab. Ya, laqabnya Mas Adi Gus Tanjung misalnya. Ya, Gus Tanjung. ya juragan helm, ya kakek helm soalnya. Dia nggak cukup satu helm, nggak cukup. Kayak sebetulnya juragan helm. Maka telah datang Mas Adi, ya Abu Adnan, ya Abu Adnan, juragan helm. Nah, beda lagi kalau misalnya telah datang juragan helm, ora mesti terakhiran, ya mesti terakhiran, ya apa pasukan apa sapu jagat, ya ini beda lagi. Ini karena namanya kunyah atau lakop tidak dikedepankan, kecuali nanti ini diberikan penjelasan. Fatuqaddimul isma 'ala laqab, maka didepankan nama itu daripada laqab. Wa hadza jaizun wa sahihun, ini boleh dan ini yang sahih. Lakin law qulta, namun kalau engkau katakan jaa Zainul Abidin Muhammadun, fa 'ala kalam mu'allif la yajuz. Kalau dikatakan telah datang Zainul Abidin, yaitu siapa Zainul Abidin? Muhammad, namanya Muhammad Zainul Abidin itu adalah laqab, maka ini tidak boleh menurut tertibnya Ibnu Malik. Li'annahu qala akhiran da, karena di sini yang terakhirannya itu adalah da. Faja'a bi fi'lin amrin, Ibnu Malik datang dengan membawa apa? Fi'il amr. Akhiran, akhirkan maksudnya. Akhirkan da. Wal amru laisa fi istihbabun, dan amr di sini, perintah di sini, ini adalah bukan dalam rangka untuk memilih mana yang lebih disukai, bukan. Bal kulluhu lil wujub, seluruhnya itu adalah untuk keharusan. Walakinnahum istasnau min dalika, namun ini para ahli lughah, ahli bahasa, istasnau, mengecaulikan, pengecaulian min dalika. Ma idza kana al insanu masyhuran bi laqabihi, kecuali kalau orang itu di lebih populer dengan lakopnya. Fa innahu yajuzu taqdimul laqab, maka boleh untuk mengedepankan lakop. Ya. Mithlu al-Masih Isa bin Maryam. Ya. Sehingga di situ kalau misalnya dijelaskan tentang penjelasan, ya. Ini karena keyboardnya ngilang. Ya, Allah musta'an. Nah, ini penjelasan dari para ulama ketika orang membahas tentang kata-kata Al-Masih. Ya. Al-Masih itu adalah perpindahan dari maf'ul menjadi fa'il. Wa huwa huwa mamsuh, dari mamsuh menjadi masih. Maf'ul menjadi fa'il, fa'il. Tutlaqu ala Isa bin Maryam, ini dimutlakkan hanya untuk Nabi Isa. Ya, begitu juga tutlaqu ala al-Masih Dajjal. Karena Masih di sini adalah yang menghapus. Mamsuh yang dihapus. Ya. Amma Masih ibn Maryam, ya fihi istiqaq ismuha min dhikri ibnul Ambari li ahli al-lughah khamsa aqwal, ahaduha annahu qila lahu Ini dijelaskan tentang kata-kata masih, Mas. Ya. Kata masih di sini, ya. Ini lakop untuk Nabi Isa. Diambil dari kata-kata masaha, yamsahu, menghapus. Ya. Nah. Kemudian nah. Ada juga disebutkan dari saha yasihu. Ya, saha yasihu. Ya. Tapi di sini ya. Nah. Karena di situ disebutkan ada yang berpendapat bahasa kenapa disebutkan masih karena masaha biyadihi ala di'illatin illa buri'ah. Jadi kenapa Nabi Isa disebutkan masih karena Nabi Isa itu menyentuh orang yang sakit kemudian diberikan kesembuhan. Ya. Itu disebutkan masih. Nah, ini disebutkan beberapa hal banyak. Ya. Kemudian nah. Disebutkan juga kata-kata masih di Ibnu Adil Bar mengatakan amma Masih ibn Maryam alaihi salam fa fi istiqaq istiqaqu ismihi fima dhakara Ibn al-Anbari li ahli al-lughah khamsa aqwal ahadu annahu qila lahu Masih li siyahatihi fil ardi. Disebutkan Ibn al-Anbari ini adalah ahli al-lughah, ahli bahasa. Itu ada lima perkataan tentang Masih. Salah satunya adalah dikatakan bahwasanya dikatakan Masih karena li siyahatihi fil ardi, beliau menjelajah bumi. Wa huwa fa'il min mashal ard ay man qata'aha bi siyahah. Wal aslu fihi Masih ala wazn maf'al. Nah, ini disebutkan tentang asal usulnya. Jadi seperti itu, Mas. Nah. Dan ini karena beliau itu ya sumia masihan di annahu kana la yamsahu da'ahatin illa buri'a. Beliau itu sebutkan masih karena apa yang beliau sentuh dari orang-orang sakit itu pasti diberikan kesembuhan. Ya. Waqila al-Masih as-Siddiq. Dikatakan Masih itu juga yang dibenarkan dengan wahyu. Masih itu artinya yang dibenarkan dengan wahyu. Sedangkan al-Masihud Dajjal fa inna ma qila lahu Masih li masahil ard wa qata'ahu laha wa qila li'annahu mamsuhul 'ain al-wahidah. Sebutkan masih dajjal karena satu matanya hapus. Ada juga yang di sini adalah karena dia pun menghampiri atau menyentuh bumi juga kemudian mematahkannya. Nah, kemudian ada juga mamsuhul 'ain, dihapus matanya. Ya. Qad yuhtamalu an yakuna mamsuhul akhmas aidan. Ya. Nah. Di sini dijelaskan pula tentang kontekstual dari apa yang difahami oleh mu'alif, yaitu di tamhid, ya, bahwasanya ini kalau misalnya disebutkan bahwasanya disebutkan mamsuhul akhmas, ya, karena di sini disebutkan, ya, ya. Akhmas aidan, Masih ibnu Maryam disebutkan. Jadi kalau misalnya yakunu mamsuhul akhmas, ya, dia disebutkan ketika dia kayak menapaki kakinya itu, kemudian itu seolah-olah dihapus gitu saja jejaknya itu, Mas. Ya. Kemudian Masih, karena juga Dajjal itu hanya akan ada di bumi 40 hari, Mas. Tapi satu harinya seperti satu bulan. Dan seterusnya. Panjang. Ya, dan akan selesai di situ. Begitu juga kalau disebutkan Masih putra Maryam, ya, Ibnu Maryam, itu karena Masih tadi yang Anda jelaskan bahwasanya Nabi Isa itu menyentuh apapun kemudian diberikan kesembuhan, menyentuh apapun yang sakit maksudnya, kemudian Allah Azza Jalla memberikan kesembuhan kepada yang disentuh tersebut. Maka di sini ya, itu Masih itu berlaku untuk Dajjal dan juga Masih, ya, untuk Isa bin Maryam. Ya. Ada juga ada Masih. Ya. Ini wadzalika kulluhu 'inda ahli al-'ilmi khata'un. Tapi kalau menurut ulama dengan menambahkan kha itu salah. Itu pakai ha saja, bukan kha. Nah, Allah alam. Ini penjelasan tentang pintas tentang Masih. Dan di ayat-ayat innamal masih Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya al-Masih itu adalah Isa bin Maryam, utusan Allah. Fahuna quddima laqab al-Masih. Ini didahulukan apa, Mas? Laqab Masih. Alal ismi Isa, atas nama Nabi Isa. Li'annahu kana masyuran bihi. Karena ini adalah masyur. Dan sebenarnya bukan hanya masyur saja, Mas. Tapi ini wahyu. Sampai wahyu pun itu masyurnya dengan apa? Al-Masihu Isa bin Maryam. Ya. Tapi kalau Dajjal disebutkan Dajjal dulu. Ya. Ya. Ini penjelasan. Ya. Nah, kemudian fa innama yajibu ta'khirul laqabi 'anil ismi. Maka diwajibkan untuk mengakhirkan laqab daripada nama. Li'anna al-laqaba bi manzilati sifati, karena laqab itu kedudukannya adalah sifat. Sifat yang melekat pada sesuatu itu. Wasifatu la takunu ila ba'da ma'rifatil mausufi. Dan sifat itu, ya, la takunu, tidak berlaku kecuali setelah dikenalnya apa yang disifati. Misalnya apa? Ya. Maksudnya ini. Nah. Contohnya, kita nggak tahu ya tentang sifat seseorang kecuali ketika diketahui sifat-sifatnya. Oke, ya misalnya, pemurah, pemurah dan pemarah. Nah, artinya ada orang yang dia itu disifati tadi, misalnya Pak Hadi mengatakan pemurah, karena itu sudah dikenal bahwa dia itu murah. Iya, bukan murahan, beda lagi kan. Orang Indonesia itu nyebut sesuatu aneh. Oh, kui murahan, kui murah. Kalau tambahan jadi jelek, murahan. Iya, ngantuk, ngantuk bagus, tapi ngantuan elek mas. Nanti apa mas? Ayo, iya. Hanya sekedar belum dijemek aja tadi, kemudian gini. Listen. Naga terbang kok mas? Nah, sehingga wahina idin, ya, wahina idin yulzamu taqdimul ismi lina'tiya billaqabi liyakuna kal wasfi lahu. Diharuskan untuk mengedepankan isim, nama, agar apa mas? Lina'tiya billaqabi, agar setelahnya itu datang laqab. Liyakuna kal wasfilah, agar laqab itu menjadi sifat baginya, bagi nama. Ya, Mas Rizal yang semangat. Ya, yang semangat itu sifat. Tapi juga bisa menjadi laqab. Semangatin tuh ngantuk ano. Ya. Bisa sekarang. Ya, biasanya enggak ngantuan. Misalnya. Ya, biasanya semangat. Ini karena ya. Lo ya ini. Jazakallahu khairan, Mas. Ya. Sudah didoakan belum? Ini bisa melayang. Walihada kana al-laqabu idha kana al-musamma masyhuran bihi yajuzu taqdimu. Maka disebutkan kalau laqabnya ini sebagai bagian dari apa yang dinamakan, ya musamma di sini masyhuran, lebih populer dari nama itu sendiri, maka boleh dikedepankan sebagaimana tadi Al-Masih Isa bin Maryam. Kemudian mitslu contohnya Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i rahimahullah wa ma asbah dalika, fa naqulu qala al-Imam Ahmad wa la naqulu qala Ahmadul Imam li'anna al-awwal huwa al-ma'lufu li'anna ya ushtuhira bihadha al-laqab fa quddima. Ya, di sini ya, misalnya Al-Imam Ahmad, Imam Ahmad, ya, belum ada Imam Pak Nowo. Ya, Imam Ahmad, Pak Nowo, ya, Imam Ahmad. Wal Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada keduanya. Wa ma asbah dalika, dan amais misalnya, penakulu, maka kita katakan, qala al-Imam Ahmad, telah berkata Imam Ahmad. Dan kita tidak mengatakan qala Ahmadul Imam. Ahmad yang mana? Yang imam. Ya. Li'anna al-awwal huwa al-ma'luf, karena yang pertama itu adalah yang ma'luf. Ma'luf itu apanya? Ini yang sering dipakai. Ini yang sering dikatakan. Ini yang sering disebut. Li'annahu ushtuhira bihadal laqabi faquddima, karena ini yang dimasyhurkan seperti itu, maka laqabnya itu dikedepankan, ya, kedepankan. Lakin law qala qa'il, namun kalau ada yang berkata, ya, hal al-imamu alamun afala yumkinu an naj'al al-imama sifatan. Nah, apakah imam itu adalah nama? Des. Ewa. Ya pas gini tuh tak bilang des itu langsung. Hal imamu alamun, apakah imam itu adalah nama? Afala yumkin an naj'al al-imama sifatan? Apakah mungkin menjadikan imam itu adalah sifat? Qulna bala. Kita katakan ya. Lakinnal imam inda ashabi idza utliqa fa huwa alamun li imamihim. Wa li hadza fi kitab Syafi'iyah, fi kutub Syafi'iyati, ya, fi kutub Syafi'iyati idza qalu qala al-imam fa huwa syafi'iyyu. Wa fil Hanabilati Ahmad, wa fil Hanafiyati Abu Hanifah, wa fil Malikiyah Malik rahimahullahu jami'an. Yusuf, antum lihat di sini tentang kebiasaan yang dipakai maklufnya, Mas. Kulna, kita katakan bala ya. Namun imam di sini inda ashabihi, menurut apa, Mas? Golongannya, pengikutnya. Idza utliqa, kalau dimutlakkan di situ, fa huwa alamun li imamihim, ini adalah nama bagi imamnya mereka. Kalau dimutlakkan maka imam jadi mereka. Misalnya apa? Wa li hadza fi kutub Syafi'iyati, dalam kitab-kitab madhab Syafi'iyah, ya. Idza qalu, apabila mereka mengatakan di madhab Syafi'i, ya, mereka mengatakan apa? Qala al-imam, telah berkata al-imam, maka bukan al-imam itu nama, tapi al-imam di sini adalah Imam Syafi'i. Apa, Mas? Imam Asy-Syafi'i. Ya. Disebutkan apa? Imam Syafi'i. Wa fil Hanabilati, dalam Hanabilah, maksudnya apa Hanabilah? Madhab, ya, Hambali. Ahmad itu berarti Imam Ahmad. Ya. Tapi tidak disebutkan di situ, maka di situ kalau disebutkan al-Imam, maka di sini dalam Hambali, dalam mazhab Hambali itu Imam Ahmad. Dalam mazhab Hanafiyah, ya, Abu Hanifah. Abu Hanifah. Ya. Kemudian fi Malikiyah, madhab Malikiyah, itu Malik rahimahullahu jami'an. Ini meninggalnya berapa, Mas? 204. Kemudian Ahmad 241. Kemudian Abu Hanifah 150. Malik 179. Nah, itu pun kita mengetahui mereka, keimaman mereka, karena apa, Mas? Itu Hanafiyah, sebutan madhab Hanafiyah. Madhab Hanabilah itu adalah madhab Hanabilah. Ya. Kemudian Syafi'iyah itu madhab Syafi'i. Malikiyah itu madhabnya Imam Malik. Seperti itu, Mas. Jadi yang antum harus pahami satu, Mas. Kalau dalam fikih, madhab berbeda dengan perkataan imam. Berkata Imam Syafi'i itu tidak mesti itu menunjukkan bahwasanya itu adalah madhabnya Imam Syafi'i. Karena madhab itu sesuatu, perkataan Imam Syafi'i sesuatu. Paham gak, Mas? Artinya di sini, seluruh perkataan Imam Syafi'i itu sebagai madhab Syafi'i. Tapi tidak semua madhab Syafi'i itu hanya isinya perkataan Imam Syafi'i. Paham gak, Mas? Jadi, kalau madhab itu seperti ini, Mas. Kotak ini, Mas. Ya. Apa yang dikatakan kotak di sini adalah perkataan imam. Imam madhab. Tapi juga ada kotak yang lebih besar. Yaitu perkataan pengikutnya. Nah, pengikutnya itu namanya madhab Syafi'i. Paham maksudnya sih? Jadi misalnya mazhab Syafi'i membahas tentang masalah ini masalah itu, tapi belum tentu itu adalah perkataan Imam Syafi'i itu sendiri. Paham sampai sini? Nah ya Pak. Karena itu diambil dari bentuk perluasan atau pemahaman dari orang-orang yang menisbatkan kepada perkataan Imam Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i. Seperti itu, Mas. Nah. Begitu juga di dalam mazhab Hanafiyah. Ya, Mas. Mazhab, Mas. Hanafiyah, Mas. Ya. Itu berapa banyak pengikutnya itu tidak mengambil perkataannya Abu Hanifah. Ya. Itu seperti itu, Mas. Wadhahir. Ya. Wadhahiru qawlil mu'allif rahimahullah wa akhiran da'in siwahu sahiba annahu yajibu tartibu bainal kunyati wal laqabi wa tu'akhirul laqaba fala yajuzu ala kalami al-mu'allif an taqula qala siddiqu Abu Bakrin bal yajibu an taqula qala Abu Bakrin as-siddiq walakin fi hadha nadrun fi hadha nadrun was-sahihu annahu la tartiba bainal kunyati wal laqabi li'anna al-kunyata tushbihu athfal bayan fa hiya qaribatun min ma'na as-sifati fa yajuzu an yataqaddama al-laqabu wa yajuzu an yata'akhkhar. Nah, kalau tadi tentang nama dibandingkan kunyah dan laqab. Nah, sekarang bandingkan perkataan ini adalah wa akhran da'in siwahu sahiba. Yaitu kalau tadi yang dibandingkan antara laqab dibandingkan dengan nama, maka harus secara hukum asalnya nama didepankan. Kecuali ketika laqab itu lebih masyhur daripada nama. Nah, sekarang annahu yajibu tartibu bainal kunyati wal laqabi, karena di sini laqab itu harus diakhirkan daripada sahiba. Sahiba adalah nama dan kunyah. Nah, annahu yajibu tartibu bainal kunyati wal laqab. Ini wajib, susunannya wajib. Yaitu apa? Tertib antara kunyah dan laqab. Kunyah dulu baru laqab. Fa tu'akhirul laqab, maka diakhirkan laqab. Fala yajuzu ala kalam mu'allif an taqula, maka tidak boleh. Ya, ini berdasarkan perkataan mu'allif. Engkau katakan apa? Qala Siddiq Abu Bakar. Ini enggak boleh. As-Siddiqu, yang senantiasa membenarkan Abu Bakar. Bal yajibu an taqula, maka wajib bagimu untuk mengatakan qala Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Walakin fi hadha nadhar. Namun dalam hal ini harus ada penelitian ulang, dilihat lagi, ditinjau lagi. Was-sahihu, dan yang sahih adalah annahu la tartiba bainal kunyati wal laqab. Yang sahih adalah tidak mengharuskan adanya tertib susunan antara kunyah dan nama laqab. Nama kunyah dan nama laqab. Ya. Daripada seperti itu, Mas, langsung ke sini, Mas. Ini, Mas. Ini, Mas. Jazakallahu khairan. Semoga Allah menambahkan antum semangat, Mas. Nah. Li'annal kunyata, karena kunyah itu tushbihu athfal bayan. Kunyah, nama kunyah itu adalah athfal bayan, penghubung penjelasan. Ya. Misalnya Pak Hadi. Pak Hadi yang mana itu? Pak Hadi banyak. Abu Saifuddin. Ya. Kalau disebutkan Abu Saifuddin beda lagi. Ya. Abu Saifuddin. Athfal bayan. Makanya sini fahiya qaribatun min ma'ani sifati, karena ini sangat dekat dengan makna sifat. Wa yajuzu an yataqaddama al-laqabu, dan boleh terkadang mengedepankan laqab. Wa yajuzu an yata'akhkhar, atau diakhirkan. Ya. Idan lalu ya. Qalul ma'alif rahimallah in siwahu sahiba laisa ala idlaki. Selain ya, selain keduanya itu adalah sahiba. Ya. Itu menyertai laisa ala idlaki, ini tidak mengharuskan hakada qala surrah. Ini dikatakan oleh para penjelas. Surrah itu jamak dari sarih. Walakin qad naqulu, namun kita bisa katakan inna hadha ra'yun lil mu'allif, ini adalah pemikirannya mu'allif Ibnu Malik rahimahullah. Wa annahu yara anna al-laqaba yajibu an yakuna mu'akhiran bi kulli halin. Laqab itu wajib untuk diakhirkan dengan segala macam kondisi. Ya. Wa 'ala tartib al-mu'allif, berdasarkan susunannya tertibnya mu'alif, nabda awalan bil ismi, pertama memulai dengan nama. Jadi ini nama, nama, kemudian kunyah, kemudian lakob. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Iya. Paham ya? Sumal kunyah, kemudian yang kedua, tsumma laqab, kemudian yang ketiga. Fanaqulu qala Abdullah Abu Bakr As-Siddiq, telah berkata Abdullah, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Walakin al-waqi' anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu qad ushtuhira bis-Siddiq. Abu Bakar ini lebih populer dengan kata-kata As-Siddiq. Fa bina'an 'ala al-istisna, berdasarkan pengecualian alladzi dzakarna, yang telah kita sebutkan, yajuzu an naqula, maka boleh untuk kita katakan qala siddiqu Abu Bakrin Abdullah. Ya, telah berkata As-Siddiq Abu Bakar Abdullah au Abdullah Abu Bakrin li'annahu mustahirun bihi, karena ini beliau populer dengan nama tersebut, nama lakab tersebut. Nah, kadzalika al-Faruq Umar bin Khattab, al-Faruq pembeda. Naqulu qala Umar bin Khattab al-Faruq, telah berkata Umar bin Khattab al-Faruq. Idza ushtuhira bihi qulna, kalau ini memang populer dengan itu, kita katakan qala al-Faruq Umar bin Khattab. Al-Faruq dulu baru Umar bin Khattab. Wahada qala alladhi alaihi al-amal, ini berkata kalau memang itu bisa berlaku di situ. Faqulu alladhina yadhkuruna Abu Bakrin aw Umar, ya, kalau menyebutkan, mereka menyebutkan Abu Bakar dan Umar, yaquluna, mereka mengatakan qala siddiqu Abu Bakrin qala al-Farruqu Umar al-Khattab, maka telah berkata Siddiq Abu Bakar, telah berkata Farruq Umar al-Khattab. Itu boleh seperti itu, Mas. Ya. Sama halnya dengan misalnya apa? Nama kunyahnya itu dan nama lakob itu kalau lebih masyhur boleh kedepankan. Ya. Mana yang lebih masyhur, gitu aja. Itu lebih mudah untuk dipahami. Nah, naktafi biadil kudrah, kita cukupkan sekian dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk pada bait yang 17. Wa in yakuna mufradaini fa adif hatman wa illa adbi alladhi radif. Ya. Jadi kaitannya dengan konsep yang ada di penjelasan itu, ya, tentang yang 75 adalah tentang wa in yakuna mufradaini fa adif hatman wa illa adbi alladhi radif. Kalau ada isim syakhs, ya, dan laqab itu mufradaini, mufrad semuanya, artinya mufrad itu artinya apa, Mas? Tidak diidhofahkan, maka fa adif, maka harus mengidhofkahkan nama tadi kepada lakop. Ya. Hatman. Ya. Wa illa adbi illadhi radif. Kalau tidak mufrad semuanya, maka ikutkanlah lakop. Ya, nama lakop kepada alam yang diikutinya, kepada nama yang diikutinya. Ya. Misalnya Ja'a Abdullah Sa'id. Ya. Atau ya nanti insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Naktabi bihadzal qudrah, kita cukup sekian dan semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sa'ala